الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين Jawasub yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dua ayat ini, ayat yang ke 25 dan 24, 26 apa? 25 dan 26 dari surah At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian di banyak tempat dari peperangan yang kalian lakukan terhadap orang-orang kafir. Allah menolong kalian, Allah membantu melindungi kalian. Baik. Wa yawma Hunain idza ajabatkum kasratukum, dan ketika perang Hunain, ketika kalian takjub dengan banyaknya jumlah kalian. Allah ingatkan di sini, di kejadian ini, bahwa kemenangan bukan karena banyaknya pasukan, baik lengkapnya persenjataan, terlatihnya prajurit, hebatnya panglima, bukan. Tapi yang namanya kemenangan semata-mata karena pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah semua dijalankan asbabnya dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan insyaallah akan datang. Baik. Sudah kita lewati, barakallahu fikum, peperangan-peperangan dengan kisahnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsir. Sungguh Allah telah menolong kalian di banyak tempat, memenangkan kalian di banyak peperangan karena kalian melakukan sebab-sebab yang Allah tetapkan. Kalian pun tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma Hunainin idza ajabatkum kasratukum, dan di hari Hunain kalian ditakjubkan dengan banyaknya jumlah kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadhan di tahun ke-8 Hijriah menaklukkan kota Makkah. Tidak banyak perlawanan. Jumlah pasukan yang datang dari Madinah 10.000 pasukan. Baik. Kota Makkah takluk. Dan orang-orangnya pun hampir semuanya masuk Islam. Kemudian mereka dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka disebut at-tulaqa. Baik. Mereka dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka takluk semuanya. Takluk bukan dengan perdamaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai kota Makkah, tapi peperangan. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan Makkah. Tak sejengkal tanah pun tanah Makkah diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang masuk Islam dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika usai perang menaklukkan kota Makkah, terdengar berita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang Hawazin telah berkumpul bersama dengan kabilah-kabilah yang lainnya untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun bergerak dengan 10.000 pasukan ditambah 2.000 pasukan yang dari Makkah yang baru saja masuk Islam. Di perjalanan mereka inilah ada di antara mereka yang takjub, tidak semuanya, tapi yang sedikit ini bisa merusak. Barakallahu fikum. Kata orang-orang di antara mereka, lan nughlabal yawma ankilla. Kita hari ini tidak akan pernah bisa terkalahkan hanya karena sedikitnya pasukan. Takjub. Merasa bahwa dengan jumlah yang banyak bisa mengalahkan pasukan bagaimanapun. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak pasukan yang jumlahnya sedikit bisa mengalahkan pasukan yang jumlahnya lebih besar. Dan ini sudah mereka para sahabat lewati dalam kehidupan mereka. Dalam peperangan-peperangan senantiasa jumlah mereka lebih sedikit, tapi menang terus. Baik. Lah sebagian mereka ini menganggap bahwa banyaknya jumlah itu lebih memungkinkan menang. Maka Allah ingatkan bahwa bukan jumlah yang menentukan, tapi semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kalian bertauhid, selama kalian betul-betul menjalankan asbab untuk menang, setelah itu tawakal kepada Allah. Kata Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah azam, kemudian tertata rapi, teratur sedemikian rupa, baik, maka tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan sombong, bukan dengan takabur. Pasukan yang begini biasanya ya kalah. La haula wa quwwata illa billah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 12.000 pasukan ini berangkat menuju Hunain. Hunain adalah lembah antara kota Makkah dan kota Taif. Ternyata orang-orang Hawazin dan yang lainnya, beberapa kabilah yang hidup yang ikut serta dalam peperangan itu, mempersyaratkan bahwa kita ini betul-betul perang habis-habisan. Semua kita akan bawa, anak istri kita bawa, harta benda kita bawa, ternak semuanya kita bawa, sehingga tidak ada seorang pun boleh lari dari peperangan. Kalau mati habis-habis sudah. Mau lari-lari kemana? Istri di sini, anak di sini, harta di sini. Jadi mereka akhirnya habis-habisan. Semua harta mereka, mereka bawa serta dengan harapan tak seorang pun di antara mereka lari. Tapi mereka telah memposisikan diri di lembah ini. Mereka pun jumlahnya banyak dan mereka telah memposisikan sedemikian rupa di lembah Hunain. Di subuh hari begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya masuk ke lembah ini, Rasulullah dan pasukannya diserbu dan diserang bertubi-tubi. Di masih gelap. Masih gelap, barakallahu fikum. Diserang sehingga lari pontang-panting sebagian di antara mereka. Baik. Maka di sini Allah mengatakan, "Idza ajabatkum katsratukum falam tughni 'ankum syai'a." Ternyata jumlah kalian tidak ada apa-apanya. Wadakat alaikumul ardu bima rahubat, dan terasa sempit oleh kalian dunia ini padahal dunia ini sangatlah luas. Thumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian pun lari terbirit-birit. Tidak ada yang tertinggal di situ kecuali Rasulullah dan orang, ya ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 100 orang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya bisa mengatakan ila aina ya ibadallah. Baik. Mau kemana, lari kemana kalian wahai hamba Allah? Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ilayya, ilayya, menuju aku kalian semuanya. Taib ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Sayalah seorang nabi, tidak ada dusta yang aku ucapkan, dan aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil, mengatakan kepada Al-Abbas, karena Abbas taib yang memegang tali kekang kendaraan Rasulullah, di sebelah kanannya dan sebelah kirinya adalah Abu Sufyan taib Ibnu Harith, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan Al-Abbas untuk memanggil mereka. Tapi karena Abbas memiliki suara yang sangat lantang, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan satu kali teriakan suaranya terdengar di mana-mana. Maka Al-Abbas mengatakan dan memerintahkan, memanggil, "Ya ashab asy-syajarah." Jadi yang pertama kali dipanggil adalah ya ashab asy-syajarah, orang yang dulunya pernah berbaiat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Muhajirin dan Anshar, berbaiat untuk siap mati dan tidak akan lari dari peperangan. Maka serta mereka pun ketika mendengar panggilan ini tidak pikir panjang-panjang, langsung balik menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sambil mengatakan labbaik, labbaik, kami memenuhi panggilanmu, kami memenuhi panggilanmu. Dalam keadaan berlari mereka langsung balik. Jika sekiranya kendaraan mereka tidak mau balik, kalau sudah ditarik-tarik ke belakang karena kaget, barakallahu fiik, kan tadi diserang bertubi-tubi langsung lari, dan semua pada lari. Jadi begitu mereka dipanggil, mereka berusaha untuk mengembalikan kendaraan mereka. Kalau kendaraan mereka mau ikut, maka alhamdulillah. Tapi kalau kendaraannya mereka sudah tidak mau lagi, mereka yang turun dari kendaraan dan balik bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipanggil kabilah demi kabilah sehingga mereka pun akhirnya kembali semuanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kondisinya sudah mulai berimbang, beliau pun mengatakan sekarang sudah hangat peperangan. Maka saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta segenggam pasir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melemparkannya ke arah musuh. Maka tidak ada seorang pun di antara orang-orang kafir musyrik pada saat itu kecuali pasir itu masuk ke dalam matanya. Sehingga mereka tidak memiliki apa kesempatan banyak untuk bergerak. Mereka hanya sibuk untuk memperbaiki kondisi mata mereka, tidak lagi fokus dengan peperangan, sehingga para sahabat dengan mudah mengalahkan mereka. Yang masih bertahan akan mati, dan yang tidak mau mati pada saat itu lari tunggang langgang. Walaupun harta benda mereka, mereka harus tinggalkan, istri dan anak-anak mereka harus tinggalkan. Mereka ternyata masih lebih suka, lebih cinta terhadap diri mereka sendiri. La haula wa quwwata illa billah. Kemudian Allah mengatakan summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinahnya. Sakinah itu adalah ketenangan. Ketenangan ini akan mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Beda dengan qalaq. Qalaq itu rasa takut. Khauf. Rasa takut ini akan menghilangkan tenaga. Orang kalau takut tidak memiliki lemes. Orang ini kalau takut lemes dia, barakallahu fiikum. Tidak bisa banyak melakukan apa-apa. Tidak ada kekuatan, hilang. Tapi menunjukkan bahwa jiwa ini memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap fisik. Barakallahu fiikum. Fisik bisa berubah keadaannya sesuai dengan kondisi jiwa. Barakallahu fiikum. Maka ketika Allah SWT menurunkan sakinah, ketenangan pada Rasulnya, demikian juga ketenangan pada orang beriman. Wa anzala junudan lam tarauha. Demikian pula Allah SWT menurunkan pasukan perang dari langit berupa malaikat yang kalian tidak bisa melihat wujud mereka. Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan pertolongan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'adzab alladziina kafaru, dan Allah mengazab orang-orang kafir. Taib wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan demikianlah balasan untuk orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Ini ringkas, ringkas sekali. Barakallahu fikum. Wa ila banyak riwayatan-riwayatan yang mengungkap apa sesungguhnya di balik peperangan ini. Barakallahu fikum. Tapi intinya bahwa kemenangan dan pertolongan itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jalankan asbabnya, bukan karena banyaknya jumlah pasukan, bukan lengkapnya persenjataan, bukan, bukan. Semata-mata itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini juga bahwa ketika hati berubah, baik, yang semestinya tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, berubah dengan kondisi apa? Kondisi ujub, takjub dengan diri sendiri. Maka ilah yang membuat dan mengundang kegagalan. Barakallahu fikum. Sampai Allah menggambarkan kondisi mereka. Wadhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Sempit oleh kalian dunia ini, padahal dunia ini sangatlah luas. Tsumma wallaitum mudbirin, dan kalian pun lari tunggang-langgang meninggalkan peperangan. Nanti setelah kalian dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kalian kembali. Jadi barulah kalian sadar bahwa pertolongan itu semata-mata datangnya dari Allah SWT. Kekuatan itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah yang kita katakan, la haula wala quwata illa billah. Penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada daya, enggak ada upaya. Tidak ada tenaga kecuali semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengannya insyaallah kita akan ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap ada yang kita hadapi dari masa-masa sulit, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Dengannya kita berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. La bihaulina wala biquwatina. Bukan usaha kita, bukan kemampuan kita, tapi semata-mata pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan Quran kita. Kita pun kepada majlis. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.